Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada sesi yang kedua ini kita tentang mausu'ah Al-Islamul Kamil, ya, karya daripada ya At-Taijiri tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita membahas tentang apa namanya penyalahartian, salah kaprah tersebab kita fanatik pada golongan, ya. Jadi ini sebagai bentuk tabayun yang tadi yang kemarin dipertanyakan oleh Ustazah Rima, itu ya, tabayun. Nah, ini bagian dari tabayun. Nah, itulah, ya. Tidak perlu kita berselisih. Ketika terjadi perselisihan, sebaiknya diam. Jangan dikompori. Sebab jika dikompori kemudian futur dia, tandanya dia sendiri belum bisa mengalahkan dirinya. Orang yang futur itu adalah belum bisa mengalahkan dirinya. Ya, tidak perlu futur. Hadis sudah menerangkan kalau Anda dan saya membaca dalam Riyadhus Shalihin. Ya Rasulullah, saya mempunyai keluarga, mempunyai saudara yang memusuhi saya, menzalimi saya. Aku sudah berusaha untuk baik, tetap saja dia menzalimi saya. Apakah saya akan memutuskannya? Jawabnya, kalau kamu memutuskannya, maka kamu sama dengan dia. Sama dengan kita, ngaji ini futur dia. Karena dia, tandanya dia adalah ta'asub ustadziyah. Fanatik kepada ustadznya, bukan kepada dalilnya. Tetapi fanatik kepada ustadznya. Siapa yang menyampaikan begitu? Makanya tadi pagi saya mengatakan, ya Alhamdulillah kita ini dijadikan oleh Allah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak hidup di zaman sahabat. Seandainya kita sama, belum tentu kita jadi sahabat, kecuali kalau kita ditakdirkan menjadi sahabat. Nah, ya toh? Seandainya enggak, susah kita. Mungkin bisa saja kita sebagai penentang beliau. Ya. Nah, balaslah keburukan orang itu dengan kebajikan. Ya. Bukan keburukan dengan keburukan, tetapi keburukan dengan kebajikan. Surat Fusilat ayat 34 sampai 35. Tetapi saya dan Anda disuruh membalas. Surat 16 ayat 126. Iya benar, disuruh membalas. Yang sama, yang sepadan. Tetapi Anda tidak membaca pada ayat yang selanjutnya. Jika engkau bersabar, ya tak? Itu lebih baik, dan sabar itu karena Allah. Begitu. Ya, inilah di antara yang futur. Oh, riba lagi. Sudah tahu saya riba, ya tak? Misalkan ngono, futur, ya tak? Tambah. Ya, itu yang berat. Itu temennya setan malahan, ya tak? Makanya saya bilang ngaji bersama ini bukan kemudian saya paling pintar, tidak. Kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan di mana yang membaca ini, yang membaca saja dia akan merasakan bahwa saya membaca ini nek salah titik komanya, rasanya enggak enak, enggak tersampaikan, kan begitu toh? Itu juga berhati-hati loh dia itu. Ya. Hanya orang yang enggak pernah baca sajalah nganggap mau tinggal mau cocok gampang. Oh, enggak. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin tadi masih ada yang nggih, monggo silahkan Ustazah. Monggo. Nggih. Heeh. Nggih. Iya. Yang disebut sirat di sini adalah silakan merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas. Sirat di situ adalah dinul Islam. Ya. Ali bin Abi Thalib mentafsirkannya dinullah, agamanya Allah. Ya. Ibnu Mas'ud menyatakan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ah, sirat. Itu jalan. Sebab apa? Sebab yang dibawa Rasul cuma satu. Dibawa Rasul cuma satu, yaitu surat 6 ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus, dan jangan kalian mengambil jalan-jalan yang selain ini, subulan. Surat 6 ayat 153. Tapi perlu diketahui, di dalam surat 6 pula, ayat 112, ternyata para nabi dan rasul itu mempunyai musuh di dalam menyampaikan dakwah. Dan musuhnya dua, golongan manusia dan golongnya jin. Jadi para nabi dan rasul itu juga menghadapi ain. Hasad-hasad, iri dengkinya orang, santet segala macam. Nah, itu sirat. Ya, tetapi di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat. Diberi nikmat dalam merengkuh iman dan Islam. Siapa mereka? Orang pertama kali, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Ditafsirkan demikian. Makanya saya dan Anda harus mengikuti mereka. Tidak selainnya. Tidak selainnya. Makanya bifahmi ala salaful ummah. Karena mereka lah para sahabat yang tahu betul situasi dan kondisinya. Jangan sampai salah. Kemudian apa? Diingatkan kepada kita, jangan kalian menempuh jalannya dua orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh ustazah tadi, ketika dua cahaya, yang satu Al-Fatihah, yang satu terakhir ayat Al-Baqarah, kan di dalam terakhir ayat Al-Baqarah itu tadi ada doa, janganlah engkau memberikan beban kepada kami sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu Yahudi wan Nasar. Itu Yahudi untuk tobat disuruh membunuh diri. Kita ada enggak aturan bunuh diri? Tidak ada. Justru bunuh diri. Tapi Allah menyuruh, saking marahnya Allah. Ada yang disambar petir, ya kan? Umat-umat sebelum yang lampau. Ada yang dijadikan kera dan babi, Yahudi ya. Ah, saya dan Anda ghairil mahdubi alim, jangan sampai meniru mereka. Riba ekonominya orang Yahudi. Surat 4 ayat 160-161. Siapa saja yang ribawi, maka dia mengikuti ekonominya Yahudi. Padahal dia dimurkai oleh Allah. Loh. Selesai. Tetapi saya dan Anda senang dengan begitu. Karena ada hadis. Kalian semuanya. Loh, semuanya. Apa maksudnya semuanya itu? Bukan kemudian semuanya seluruh, bukan, sebagian besar. Sebagian besar, dan sedikit sekali orang yang ditolong oleh Allah. Oh, sing nyampe noai yo riba dulunya sekok apa itu kerjanya di asuransi. Futur dia. Ya toh, tokonya riba. Futur dia bisa. Alah ngomong tok. Bukan begitu, kita mawasi yang lampau. Kita tidak bisa kembali kepada masa lampau lo ya. Seandainya kita kembali kepada masa lampau ini, saya kita merajut angan. Wis gak akan begini. Ya toh? Padahal mayyahdihillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Ainlah kita perbaiki. Allah menerima, makanya ada taubat. Allah suka atas hamba-hambanya yang ketika Anda futur, tobatmu bagaimana kok bisa futur? Nek tobat futur ya kira-kira ya tidak diterima, jelas-jelas tidak diterima. Karena tobatnya futur, tengah jalan, harus istiqomah. Kita belajar untuk istiqomah karena lawan kita basah. yaitu apa? Mengalahkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk bisa diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, itu kan harus kita kalahkan. Saya pernah mengatakan, ya toh, kalau ada bos mentelengi pekerjaan kita, ya toh, di depan kita atau lewat CCTV, niscaya sampean dan saya banyak salahnya atau banyak benernya. Banyak tandanya sampean belum bisa mengalahkan diri sendiri. Tapi kalau sudah terbiasa untuk bekerja dengan benar, mau dilihat tidak dilihat, ya toh, tenang saja, ya kan? Tetapi mengalahkan diri sendiri itu yang paling berat. Makanya ada puasa. Saya sholat nggak perlu wudhu, yang penting badan saya bersih kan beres. Tidak bisa diatur. Anda dan saya tunduk. Saya waktu zuhurnya saya tarik aja sempatnya jam 10. Jam 10 saja. Nggak boleh. Harus disiplin. Kan begitu dong. Nah inilah. Mengikuti itulah jalan. Ya, nah, ada lagi? Ahsanallahu ilaik. Nggih, silakan Ustaz. Itu sirat titian. Bedakan, bukan sirat titian ini. Sirat itu jalan. Ini hidup di dunia, bukan di sana. Bahasanya sama, tetapi jangan diartikan itu terus kemudian sama di dunia dan di beda. Kalau itu titian rambut dibelah tujuh, benar saking tajamnya dan saking tipis, bagaimana terus Anda akalkan kira-kira wow, berlatih di atas tanah, enggak bisa. Itu maksudnya saking beratnya. Saking kalau sudah begitu jelas-jelas putus kan? Banyak yang celaka, oh kalau begitu benar surat 19 ayat 71 itu. Tetapi 72 kecuali mereka yang bertakwa. Makanya doa kita adalah zawadakallahu taqwa, zawadanallahu taqwa. Lu enak. Kita disuruh berbekal dengan ketakwaan. Ada lagi? Ya. Lalu kemudian kalau enggak ada, kita teruskan kepada Al-Kamil tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Silakan, Ustaz. Ensiklopedia Islam Al-Kamil. Akhlak. Poin ke-39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingat salat dan menyempurnakannya. Ya, memperingan sholat dan menyempurnakan. Ringan tapi sempurna loh. Jangan sampai sampean dan saya dikenai di dalam surat 4 ayat 143 itu. Yaitu orang munafik enggak menipu Allah. Mereka kusala. Bermalas-malasan. Mereka tidak menyebut asma Allah kecuali sangat sedikit. Kenapa? Banyak ngeblengnya. Kira-kira banyak ngeblank gak? Banyak ngeblank. Katakanlah, mohon maaf ini. Kita sudah selesai Idul Kurban itu 20 hari ya. Dari sekarang masuk kan, tanggal 1 kan? 20 hari. Sebagai panitia di antara panitia, mohon maaf ini. Banyak yang ngaji atau yang futur atau berhenti dulu. Mosok istirahatnya 20 hari. Ayo, tak tanyain sampean. Ya toh? Ngumpulnya ketika ada hajatan. Ketika tidak ada hajatan. Inilah tandanya sampean dan saya ini hanya, mohon maaf ini, temporary untuk menunjukkan diri kita. Kita belum guyup, hati kita masih terpecah belah. Padahal saya sudah mengatakan dalam surat 8 ayat 46 Al-Anfal, jika terjadi perselisihan, jangan kau berselisih faham. Dan berselisih paham itu ada di dalam hati. Saya enggak enak sama Abu Ilham, saya enggak enak sama Abu Rizat, saya berbeda pendapat dengan beliau. Karena manusia pendapatnya dia anggap paling benar dia. Coba kita kalahkan diri kita. Kalau seandainya dia salah, kita maafkan. Selesai. Kalau seandainya kita benar, jangan jumawa bahwa kita benar. Jangan. Tetapi Allah menunjuki kita. Beres kan? Tidak perlu berselisih. Saya tanyain. Yang ngaji 20, masa istirahatnya 20 hari? Wong saya istirahat setelah 2 bulan, 3 bulan, cuma 2 minggu maksimal. Sampai kok 20 hari, itu pun cuma sebentar. Tak tanyain sampai. Mari kita kalahkan diri kita. Maka disebut puasa, bahasa Arabnya siam. Puasa dalam bahasa Sanskerta artinya upawasa. Ya, upawasa. Apa itu? Menahan diri, menggembleng diri. Inilah yang dia. Di antara kita banyak yang demikian. Ya. Tapi belajar untuk tidak perlu. Ketika ada perselisihan, lebih baik diam. Katakanlah, ya, saya dengan Abu Ilham berselisih. Yang benar Abu Ilham. Abu Ilham diam. Benar salah diam. Ketika saya melihat Abu Ilham salah, misalkan begini sebaliknya, saya lebih baik diam. Ternyata dia diam. Tidak akan berkurang kok. Ya? Kenapa? Kalau berselisih hanya perkara yang akan membuat hati kita gentar. Tadi surat 8 ayat 46. Ada pertanyaan? Ayo, nggih, silakan Ustazah. Iya, nek masalah dunia berselisih sampean enggak bakal ngotot-ngotot. Nek dunia mobil saya ditobrak, brek saya berselisih, wis masuk asuransi. Beres. Minta ganti rugi, beres. Saya utang bank, enggak bisa bayar, disita sama bank. Kok enak, Bang? Nyita padahal saya sudah cicili. Ya toh? Saya rugi besar. Loh. Karena Anda sudah menulis agreement point. Manusia, saya didolimi sama bank, saya ngotot, salamu dewe. Betul enggak? Sudah diatur oleh agama bahwa engkau jangan utang bank, riba, sudah selesai. Hah? Utang bank boleh tapi jangan riba, ya apa caranya? Ya enggak? Caranya cuma satu, hutang kepada ya orang yang bekerja sama dengan bank, beres. Orangnya kan belum tentu riba kan? Kembali. Walaupun 0% tetap baik. Ya, ada caranya mereka untuk itu tadi kena penalti. Nah, itu istilahnya. Selama Anda tepat waktu, maka 0. Yalah, tapi begitu kena sampai nunggak, nah penaltinya bisa per day. Ya, ini susah. Ikuti Allah dan Rasulnya saja. Bertahan semampu kita. Kita yang membebani diri kita. Bukan Allah yang membebani kita, tetapi kita yang membebani diri sendiri. Siapa sepeda ontel kok dipaksa sepeda motor. Ya kan, gitu saja. Bang, ketika saya disita HP saya tenang. Ya sama bang. Ya kan? Tenang, oh, dulunya saya enggak pakai HP kok. Ya kan? Begitu. Seandainya wis enggak usah motor-motoran, ya gampang. Numpak angkot kalau ada uangnya. Kalau enggak ada, ya jalan kaki, ngapain susah-susah. Ya kan? Berangkat pagi, anggap saja olahraga, teklek, ya enggak apa-apa. Pung perjuangan kan. Ya kan? Tapi jangan perjuangannya marah-marah, percuma. Ya inilah sebagai bentuk itu. Tidak usah bertengkar. Ketika terjadi perselisihan suami, istri, segala macam, jangan ngompori, tambah berselisih. Ya kan? Anak juga lihat papa mamanya, jangan berselisih, tambah. Minggir. Dalam rumah tangga, jangan berselisih. Dengan tetangga, jangan coba ngalah. Diinjak-injak. Loh, laki-laki kan harus ngalah. Makanya cukup gampang apa? Misalkan terjadi sampai ngaji suami istri. Saya alhamdulillah ya, ditemani istri kan akhir-akhir ya. Dulunya kan enggak ada. Nek sampean kan banyak ngaji dengan suami istri. Ah, sampean enak. Mama, kamu sudah tahu dalilnya lo ya. Beres. Iya, Pak. Beres. Santai. Triple S santai seri sukses. Iya, Pak. Gitu tinggalkan ya, ngelewes. Kemana? Ya daripada kamu mukuli saya, ngomong kemudian saya bisa panas dan saya bisa gelap mata, iya toh? Ya percuma, saya zikir saja ke masjid atau apa. Terus beres. Iya toh? Weh, jangan lu tarik. Biasa wanita kan begitu, onta. Iya kan? Begitu. Sifatnya kan onta, mudah membantah. Iya toh? Makanya laki-laki kudu sabar, surat 64 ayat 14 itu tadi. Maka saya bilang di tempat ini alhamdulillah satu bulan istrinya dikasih 5 gram kan gitu toh? Itu. Ya. Sehingga apa jawabnya? Pak, tolong doakan saya supaya segera nikah, saya cari suami yang setiap bulannya 5 gram. Itu di luar anu ya, di luar gaji segala macam ya, di luar itu. Ya ini. Golek onek ketemu ya. Ada lagi? Itu pertanyaan yang bagus itu ya. Ahsanallahu ilaik. Terus yuk kemudian. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak dari tempat sholat subuh atau pagi sampai terbit matahari. Tidak selalu. Anda silakan baca kebiasaan. Ya, nah ini tidak selalu, tetapi na'am Rasulullah memberikan contoh, na'am. Ya. Jadi jangan punya pikiran bahwa Nabi pernah sholat duha, tetapi tidak membiasakan, tetapi menyuruh istrinya, ya lah, untuk membiasakan, menyuruh sahabat, na'am. Tapi beberapa sahabat, kemudian Anda semua, walaupun tidak ikut itu, tetapi sampai kemudian mendawamkan, ya, mengistiqomahkan duha, ya silahkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh menganggap yang sunnah ini tadi, hukumnya sunnah menjadi wajib. Mewajibkan diri Anda, tidak apa-apa. Tetapi mewajibkan hukum untuk keseluruhannya salah, ya kan? Mewajibkan untuk diri, mendera diri untuk selalu mendekat kepada Allah, tidak apa-apa. Bedakan itu, ya. Nah, terus. Apabila matahari sudah terbit, beliau baru beranjak pulang. Ya, tadi dapat pahala itu ya, haji dan umroh sempurna, sempurna. Terus kemudian. Baca tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tegak antara dua sisi bahunya jauh, panjang rambutnya sampai ke ujung kedua daun telinganya. Iya, apa rambut sampean itu mau dibilang gondrong, seneni bojo sampean ayo. Iya kan? Iya, ayo coba. Waktu dulu waktu kita masih muda cut brean terus rambutnya gondrong toh? Piti rally weton Eropa, iya kan? Nah, itu dulu kan dulu masa. Pak, tapi enggak ada yang gondrong sekarang. Hah? Ya coba sampean gondrong kayak anak muda saja, kumus-kumus kan begitu toh? Ya enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Jangan bukan muda, hanya ini diceritakan tentang tidak selalu sosoknya itu pernah Rasul seperti begitu. Ya. Nah, ini. Terus yuk kemudian. Bab 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya berombak, tidak lurus dan tidak keriting, panjangnya sampai kedua telinganya dan lehernya. Iya. Ya. Makanya sampean tahu gambarnya Isa? Iya. Itu orang Arab apa orang Eropa? Seperti orang Eropa kan? Tetapi rambutnya piye? Panjang kan? Jenggoten ora? Jenggoten brengosen ora? Kumis? Tidak ada. Ya. Ayo kemudian. Ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak di jari tangan kanannya. Rasulullah juga pernah memakai cincin emas, tapi kemudian dibuang, orang-orang ngikuti dibuang. Nah, ayo kita pakai terus dibuang aja, Pak. Ayo. Diambil lagi kita. Ya. Ayo terus kemudian. Bat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi wajib. Iya, sebab Rasulullah tidak menyentuh, nek menyentuh berwudu. Terus. Nggih. Iya. Ah, itu kan sampean baca Ahasan, sebab sampean dulunya Persis. Ya terus terang ini, dan saya juga senang dengan Ahasan. Saya punya bukunya sampai sekarang. Salah tanggap tandanya beliau tidak menggandengkan asbabul wurudnya. Asalnya itu tidak batal, sama dengan kita sholat ya toh, dalam keadaan mabuk. Boleh turun. Ya toh? Terus kemudian sama dengan salah Anda dan saya, salah tanggap mengenai kunut. Yang enggak boleh itu kunut terus-terusan. Subuh, kita yang dalam bahasa Indonesia, ya toh? Yang enggak boleh kunut itu terus-terusan, yang boleh sesekali. Ya toh? Itu pemahaman sampai dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang maksudnya bukan terus-terusan itu apa? Sebab Rasul juga pernah terus-terusan, yaitu ketika kunut nazila. Itu yang terus-terusan. Yang lainnya tidak ada. Sedangkan yang sampai akhir, sampai beliau mengadakan kunut subuh itu adalah dhaif dari Anas. Dan ada lagi riwayat subuh dan maghrib. Kenapa maghribnya sampai sekarang Anda dan saya tidak mengerjakan itu sampai wafat beliau? Itu pun dhaif. Karena tadi jangan sampai, sudah saya sebutkan mulai awal-awal tadi pada sesi pertama, jangan sampai saya dan Anda sekarang ini jangan ta'asub madhabiyah, jangan ta'asub ustadiyah. Jangan. Karena apa? Mereka pinter nyampur. Makanya saya pakai dalil. Kita mudah sekali. Kamu mana ada dalil? Saya sudah membaca hadis-hadis mulai Bukhari, Muslim. Mana ada orang baca sholat baca Al-Fatihah tadi yang sebetulnya? Kurang jalan-jalan sampai ya. Isi ngono. Itu yang memerintahkan kunut nazilah pemerintah atau golongan? Ya pemerintah. Nah, kalau agama itu di bawah naungannya pemerintah. Kalau kita makan disebut ulil amri, sampai lihat para sahabat mengartikan ulil amri itu ada dua, yaitu penguasa dan ulama. Masalahnya di Indonesia ulamanya bedo-bedo, piye kira-kira? Kan gitu, tandanya ulama yang mana? Masing-masing punya, makanya kemudian ada yang hari rayanya dino Jumat, ada yang anu ya, aboge malah kemarin itu kurbannya adalah dua hari setelah kita, tapi lebih panjang lagi. Nah ini apa? Susah, sampean cukup ikuti yang mengikuti sunnah, dan Anda sudah mulai belajar tentang sunnah. Bukan, semua ulama kan mengikuti sunnah. Sudah dibagi antara ulama ya kan? Sama ya. Nek ulama egar pitan tinggal no. Disikar jepit tinggal no. Wis ngono wae. Tapi kalau dia garpetnya sembunyi-sembunyi, ya kan? Masih putih. Tandanya masih dia. Tapi kalau sudah di depan umum tinggal. Itu. Ya. Nggih. Saya dengan istri saya syahwat enggak? Syahwat kan? Tetapi halal. ya halal, tetapi tidak sampai langsung berbuat, maka tidak batal puasanya. Ya toh, tidak batal wudunya. Ini pendapat ulama, batal. Syahwat itu yang bisa menolong diri kita. Lihat lagi di dalam Toharo. Ali bin Abi Thalib menanyakan lewat orang lain, yaitu tentang madhi. Karena dia tidak tahan kalau melihat istrinya, saking cantiknya. Iya toh, saking cantiknya Fatimah. Sampai begitu. Tapi Nabi, beliau dikatakan, beliau Rasul adalah sebaik-baik manusia yang paling kuat di dalam menahan syahwat ditentang oleh netizen. Bagaimana bisa menahan syahwatnya? Wong dia menikah banyak, begitu. Bahkan menikah pedofil kan begitu. Innalillah, siapa yang mengatakan demikian? Tanda dia tidak membaca, dia hanya mengikuti al-ahwanya. Ikuti yang itu. Jadi misalkan saya mencium istri saya sebelum saya sholat, hanya sekedar cup, sahwat enggak? Enggak. Ya biasa sahwatnya, tapi enggak sampai leko. Enggak tahu leko, menikmati segala macam omong-omongan. Wah, itu jenenge sahwat. Ya. Wong hanya sekedar cium dahi, sahwat enggak? Ya ada salah, tetapi ya biasa saja kan? Yang enggak boleh sampai ini itu walaupun sampai macuk sahwatnya kecil tetapi bukan bojo sampean. Nah itu ya batal. Ngono wae beres. Ya. Jelas jadinya. Makanya kehalal. Ya. Makanya saya kemarin tentang Hafsah katakan lagi, saya tidak bercerita banyak, khawatir faktor-faktor siahnya banyak nanti berkecimpung di situ. Saya tidak mau membicarakan kejelekan dari sahabat. Semuanya baik para sahabat. Di situ tok yang saya cegah. Ya, tentang diri Hafsah katakanlah begitu. Kenapa diceraikan Nabi? Nah, ini saya tidak cerita banyak. Karena tidak ngerti paham, susah sebenarnya. Ya, nah ini. Ada lagi pertanyaan yang bagus itu. Ahsanallahu ilaik. Nggih. Ayo terus kemudian. Poin ke-45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berwudu dengan satu mud air atau satu mud kurang lebih setengah liter. Nah, kira-kira ya apa? Satu mud sampai wah ya, ya orang begitu. Makanya kemudian orang pakai berinovasi dengan apa? Spray. Orang ono. Ya di Saudi sekarang pakai spray. Orang ono. Ya. Ini akal kita. Kemudian ada lagi yang dosa-dosa berguguran lewat sela-sela air yang menetes itu tadi. Kalau begitu harus banyak, makanya sampai lihat sampai sekarang ya kan? Karena dia tadi tarjehnya ditabrakno. Ya toh? Makanya dicor aja mentang-mentang orang melu bayar. Ya toh? Makanya saya bilang daripada toilet sampean-sampean tulisi ya, ini masjid bukan toilet umum, maka kayak ono aja. Untuk keber siang kenceleng, ya tak? Nah, termasuk di al ikhlas atau bahaya torikusuna semuanya kasih ona begitu supaya orang tahu kebersihan, ya. Nah, ini ke toilet umum bayar, wah, ya, karena ada yang jaga, ya tak? Wah, ini masjid enggak. Nah, ayo kemudian. Dan mandi dengan satu sho air atau satu sho menurut ulama Hanafiyah 3261,5 gram. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah 2172 gram. Iya, cuma 2 liter sedikit lah ana. Kira-kira cukup enggak sampai wong sampai jebar-jebur, wong cebok tok lho berapa air? Ya tak berapa gayung sampean? Ya tak? Ah inilah. Ya ini minimalnya. Maksudnya apa? Kenapa berwudu disandingkan dengan mandi? Supaya airnya berwudu ini jangan sampai sebanyak airnya mandi. Minimal air mandinya ini jangan sampai, ya tak? Memasuki ke sana, artinya hadis di dalam hadis Abu Dawud ya paling 2 liter, ya 2,5 liter enggak apa-apa. Pokok jangan sampai 1 sok. Kalau sudah 1 sok sudah memasuki mandi Anda dan saya termasuk apa namanya? Temannya setan yang boros. Tapi dibilang temannya setan sampai marah-marah padahal kita setan terus selalu jos begitu ya. Belum dicuci tangannya jos duluan. Terus apa? Garuk-garuk di naruh ya dah. Naruh HP ya dah, naruh tas. Itu tapi dikocorkan terus. Dibilangin koplak namanya. Ya dah. Ah itu. Jangan dinyalakan dulu. Taruh dulu semuanya baru nyalakan. Ya. Astag. Pengertian melanggar aturan Abu Qasim itu berapa liter? Melanggar Abu Qasim itu ya itu tadi. Satu sok itu paling sedikit untuk mandi. Tadi wuduknya satu mut. Padahal 1/4 mut itu satu sok. Ya ya. Jadi 1/4 dari satu sok. Ya sampe hitung ya apa kira-kira? Ya 750 mili lah. Ya dah. Ini 220 atau 210. Iya dah, segini ya tiga kalinya ini atau empat kali dan ada maksimalnya jangan sampai satu so, iya dah, tiga mut, iya dah, boleh. Begitu, jangan kemudian, wow, kan berguguran, sekarang mulai, iya dah, nah ini tadi nabrakan itu tadi dalil, makanya harus tahu. Sama dengan kawan kita, mohon maaf ya, ketika saya nerangkan, saya pernah ditampar orang loh ya. Ngaji terus ditampar orang, pakai apa? Dalil. Ya, yaitu apa? Ketika saya meluruskan zikir ba'da sholat, enggak boleh keras. Lalu dia datang bawa Fathul Bari. Bukan Fathul Bari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Baca sendiri di kepala saya. Itu dia datang jamaah. Baca sendiri. Tak terangkan yo. Saya enggak marah, tak terangkan. Coba sampean bawa Fathul Bari-nya. Nek sampean baca ini tok, sampean hanya membaca bahasa Indonesianya, terjemahannya tok. Tanpa melihat keterangannya. Nanti minggu depan insya Allah saya bawakan. Saya enggak marah. Bahas lagi. Ustadz tebel raine. Enggak tahu isin. Ya kan, enggak tahu malu. Sudah dipukul seperti begitu masih. Enggak apa-apa masih diundang. Kalau enggak diundang, enggak datang saya. Ngapain? Ya kan? Saya bawa Fathul Bari, wocon dhewe. Makanya sejak itu ini inisiatif. Dulunya saya yang baca. Ini kemudian moco. Sejak itu ini bagusnya di situ. Baca, baca. Apa ketika dibaca, Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan yang keras itu hanya beberapa hari di dalam rangka untuk mengajarkan formula tentang zikir. Loh, wajon. Bukhari, saya tunjukkan lagi dalam kitab Mahozi. Sama-sama Bukhari-nya, sama-sama Sahih Bukhari-nya. Yang satu jilid satu, yang satu jilid empat. Ya, jilid 5 yang terjemahan, ya kan? Saya berikan nih bacaan. Di situ ada babnya apa? Hendaknyalah kalian memelankan berzikir dalam diri. Lo, tandanya hadis ini sesudah surat 7 ayat 205. Gitu lo, nggak usah kemudian. Dianu orang kemudian mau mangkel perjuma aja futur. Kecuali sudah wis berhenti ya Abu Fadil, seneng Abu Fadil. Ya, ini. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang hebat itu ya. Nggih. Yang dari maksud dua kula. Dua kula, hitungan kula itu apa? Ya toh? Ya kira-kira 750 liter. Angel soalnya, anunya besar. Kemudian ada yang masuk ke dalam sumur, ya kan? Sumur Buroda. Ya? Ya, Baidok. Butoah, sumur Butoah. Maka sampean kalau masuk, ada kotoran orang, ada ya bangkai segala macam. Kira-kira sampe nombe, sampe bangkai wudhu nak ora kira-kira ada ngelendangnya gitu. Ayo, ya sudah. Makanya saya bilang kita harus bersyukur kepada Allah. Orang tua kita mengantarkan diri kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Itu harus syukuri. Perkara orang tua kita tidak belum nyunah, itu urusan belakang dulu. Itu dulu. Walaupun orang tua kita memusuhi kita ketika kita mengenal sunnah, itu tidak apa-apa. Bukan, bahkan kita ini yang bisa membawa mereka loh, yo. Bukan mereka yang membawa. Walaupun dia membenci kita, memusuhi kita, tidak apa-apa. Lihat itu surat 29 ayat 8 loh, yo. Gitu. Jangan kemudian nuntun berkata kasar. Tidak usah. Belajar tenang, ya. Selama saya masih diundang dan saya sanggup, ya saya datangi. Saya bukan kemudian, tidak masalah. Maafi muskilah, ya. Nah ini, ada lagi. Pak, bagaimana cara menyikapi perilaku kita seperti diundang ceramah Islami? Ya, bagaimana cara? Gampang, tidak usah datang, beres kan? Ya sudah, enteng toh. Nah gitu. Nanti saya mati bagaimana? Enggak dikubur. Memangnya enggak dikubur terus orang mau bau tak? Ya toh? Enggak bakal. Wong bangke tikus saja sampean suruh nyari kok. Ya toh? Pelaku bangkenya orang. Yes. Wah iya ki. Silakan Fadhan. Terus masih belum bisa toh? Betul nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulannya, hari Senin dan Kamis pada pekan ini dan hari Kamis pada pekan berikutnya. Ini diambil hanya satu dalil, ada dalil yang lain, ya, 2 Senin 1 Kamis, ya toh, 2 Kamis 1 Senin. Yang terpenting dalam 1 bulan 3 beliau. Kita bebas. Rasul tidak pernah melakukan ayyamul bid kemudian dilarang. Enggak, Rasul pernah mengatakan minimal dalam 1 bulan 3 itu sudah puasa sepanjang masa. Kemudian Nabi mengatakan, saya mah kuat lebih dari itu. Maka ada yang mengatakan, Rasul mengatakan maksimalnya puasa Daud. Selesai. Ya, jangan ditambah Daud, tambah Senin Kemis, ditambah oh. Maksimalnya sudah Daud kok. Ya. Nah, ada lagi? Yuk terus. Nggih. Iya, betul. Karena penyempurna. Wong kita sholat wajib saja ngeblank kok. Makanya kita khawatiri. Makanya jangan menakar diri terlalu berlebih. Walaupun kita punya ilmu tinggi, ya toh? Banyak kitab yang kita baca misalkan gitu. Termasuk saya ini, teguran buat saya. Ternyata saya masih munafik. Sebagaimana Handolah menyatakan atas dirinya. Sebab apa? Mengingat Allahnya kan sedikit kan? Tadi surat 4 itu tadi, ya, ayat 143 itu tadi. Ya, orang munafik itu berdirinya kusala, malas-malesan, tidaklah ia berdiri mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah ini artinya kita sudah mengarah ke sana. Sholat kita tidak sabar. Tadi singkat tetapi sempurna. Nah ini singkat tapi sempurna bagaimana? Kalau begitu singkatnya ini menurut Rasul bukan menurut diri kita. Sempurnanya juga menurut Rasul bukan menurut diri kita. Nabi menyatakan tumaknina. Kita enggak yang terpenting baca subhanarabbiyal, subhanarabbiyal, subhanarabbiyal. Begitu beres, begitu selesai. Sopo sing ngomong? Karena Nabi tidak menyatakan tumaknina itu pedomannya adalah bacaan. Tidak ada. Tumaknina itu pedomannya buku-buku tulang ini kembali pada tempatnya. Itu. Ya. Ahsanallahu ilaik. Terus yuk. 47. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan bangun pada akhir malam. Iya, ini berat. Ya, surat Al-Muzammil ini memang berat. Kita kalau sampean dan saya ini dipermudah oleh Allah seperti itu, bersyukurlah. Betul-betul bersyukur. Hadis Ahmad menyatakan cukuplah seorang lelaki sebagai suami itu buruk jika ia tidak bangun malam untuk bertahajud atau witir, minimal witir. Itu sampean begitu. Ya. Kalau saya tidak istiqomah, waduh, ternyata saya suami yang buruk. Pernah sampean ngomong begitu? Nah, ya, ini teguran buat diri kita. Yuk terakhir yuk, supaya satu lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa malam berturut-turut dalam kondisi lapar. Keluarganya tidak mendapatkan makan malam dan roti yang biasa mereka makan adalah roti gandum. Maka bersyukurlah, ada hadis yang menerangkan jika saya dan Anda bangun pagi dalam keadaan sehat, lalu ada makanan untuk yang dimakan pada hari itu, Anda dan saya wajib bersyukur sebab dunia dan isinya telah dimiliki oleh kita orang-orang yang mengaku iman dan Islam. Sampai segitunya agar bersyukur. Kalau kita kan enggak nandon sudah seminggu kan begitu, tambah harus bersyukur. Gitu ya, walaupun isinya cuma mie, ya sampai keriting rambut kita, enggak ada masalah. Gitu ya. Sampai di sini dahulu, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.